pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syedaralun, berita siang edisi hari ini, Minggu 8 Mei 2016, dibacakan oleh Indah dan rekan saya Ardiansyah. Legislator desak Presiden pimpin pemberantasan mafia peradilan. Penyalur dana bantuan sosial akan menggunakan layanan digital. Gerakan Nusantara Mengaji diikuti 2,4 juta warga Indonesia. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Riba Pasir 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darlun, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mendesak Presiden Joko Widodo langsung turun tangan memimpin gerakan sistemik memberantas mafia peradilan, baik yang terjadi di peradilan umum maupun khusus. Antaranews.com melansir, Masinton mengatakan untuk membersihkan praktik korupsi dan mafia peradilan, maka selayaknya penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi dan pemberantasan mafia peradilan harus dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Menurut dia, turun tangannya Presiden dibutuhkan. Pasalnya mafia peradilan melibatkan banyak pihak, mulai dari polisi, panitra, pengacara, jaksa dan hakim, serta petugas di lembaga pemasyarakatan. Saat ini korupsi telah menyandra institusi penegak hukum, sehingga butuh perhatian khusus. Masinton menilai praktik korupsi juga akan menjadi semakin tidak terkontrol ketika pengawasan yang ada di setiap lembaga tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan eksternal kontrol oleh masyarakat selama ini belum berjalan secara maksimal. Sudarlun, Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa mengatakan penyaluran dana bantuan sosial akan menggunakan layanan keuangan digital untuk menghindari penyusutan dana. Antaranews.com melansir, Kofifah menjelaskan penyaluran dana bansos menggunakan layanan keuangan digital akan dilakukan di sekitar 100 kabupaten kota di seluruh Indonesia mulai Juni 2016. Kofifah mengatakan penyerahan dana bansos menggunakan layanan keuangan digital sudah dilakukan uji coba sebanyak 2 kali. Dari uji coba tersebut dilakukan survei yang menghasilkan tingkat kepuasan masyarakat di atas 90%. Penyaluran dana bansos PKH melalui layanan keuangan digital pernah diuji cobakan pada 2014. Sistemnya, penerima dana bantuan akan mendapat informasi melalui SMS jika bantuan sudah ditransfer atau mengecek langsung melalui aplikasi di ponsel. Setelah itu, penerima dapat melakukan transaksi penarikan tunai di agen layanan keuangan digital. Sudarlun, inisiator Gerakan Nusantara Mengaji Abdul Muhaimin Iskandar atau yang biasa disapa Cak Min mengatakan sebanyak 2,4 juta warga Indonesia mengikuti Gerakan Nusantara Mengaji yang berlangsung 7 hingga 8 Mei 2016. Antaranews.com melansir, Cak Imin menyebutkan ada sekitar 2.450 juta warga yang terlibat dalam Gerakan Nusantara Mengaji dari Papua hingga Aceh. Pembukaan Gerakan Nusantara Mengaji dipusatkan di Alun-Alun Kabupaten Jember yang dihadiri oleh Forum Pimpinan Daerah dan ribuan warga. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu mengaku senang atas tanggapan masyarakat Indonesia yang luar biasa terhadap program Gerakan Nusantara Mengaji. Mengingat berdasarkan laporan Panitia Nasional, mencatat sudah terkumpul pendaftaran sebanyak 325 ribu khataman Al-Quran. Ia berharap dengan kegiatan Nusantara Mengaji dapat mewujudkan bangsa Indonesia yang damai, tentram, tidak ada perpecahan, dan sejahtera, karena tidak hanya dengan semangat membaca Al-Quran, namun masyarakat dihimbau untuk memahami, menghayati, dan mengamalkannya. Darlun Kementerian Koperasi dan UKM mengalokasikan dana 80,5 miliar rupiah untuk merevitalisasi pasar rakyat di sejumlah provinsi tahun ini. Antaranews.com melansir. Menteri Koperasi dan UKM Aak Nugrah Puspayoga menegaskan pemerintah sangat serius mewujudkan revitalisasi pasar rakyat sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat. Menurutnya, pemerintah berkewajiban menata pasar rakyat karena ekonomi kerakyatan identik dengan pasar tersebut. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk menata pasar rakyat dalam APBN tahun ini. Selain fokus pada upaya revitalisasi, pihaknya juga meminta agar para pedagang bergabung dalam wadah koperasi. Keberadaan koperasi akan lebih memudahkan pedagang untuk mendapatkan akses program bantuan pemerintah. Terkait revitalisasi pasar, program itu merupakan satu di antara prioritas Presiden Jokowi. Presiden Jokowi telah mencanangkan 5.000 pasar selama 5 tahun hingga 2019 yang dilaksanakan oleh berbagai kementerian. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, Presiden Joko Widodo meminta pemerintah daerah menyiapkan sumber daya manusia yang memadai sebelum membangun infrastruktur selesai dilakukan. Dengan demikian, industrialisasi di daerah dapat dilakukan dengan baik karena menggunakan tenaga kerja yang berasal dari daerah yang sama. Kompas.com melansir. Jokowi mengakui bahwa selama ini banyak yang mengeluhkan sedikitnya jumlah tenaga kerja lokal yang digunakan setelah infrastruktur selesai didirikan. Namun hal tersebut memang sesuai kenyataan bahwa jumlah SDM lokal sangat terbatas. Jokowi meminta agar Pemda mampu mengatasi hal ini, salah satunya dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk mendidik pelajar lokal sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah tersebut. Sebagai contoh, pembangunan blok Masela di sektor industri pertambangan yang masih berjalan hingga 8 tahun yang akan datang. Menurut Jokowi, pelajar di daerah tersebut dapat mulai dididik untuk menguasai keahlian di sektor pertambangan. Sudarlun, gencatan senjata yang diperpanjang 72 jam di Aleppo cukup melegakan bagi penduduk kota yang bergolak di Suriah Utara. Keluarga-keluarga pulang ke rumah, sekolah-sekolah dibuka kembali, dan beberapa kedai kembali memulai aktivitas ketika gencatan senjata mulai diberlakukan Sabtu kemarin. Kompas.com melansir. Menurut organisasi pemantau hak asasi manusia Suriah, Aleppo telah mengalami pertempuran hebat selama beberapa hari yang menewaskan hampir 300 warga sipil, termasuk 57 anak. Amerika Serikat menyambut baik diperpanjangnya gencatan senjata di Aleppo itu, tetapi terus mengupayakan hasil yang lebih luas. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat John Kirby meminta agar gencatan senjata dihormati sepenuhnya di seluruh Suriah. Pernyataan itu disampaikan setelah Kementerian Pertahanan Rusia mengeluarkan pernyataan yang mengukuhkan diperpanjangnya gencatan senjata. Perang saudara di Suriah telah berlangsung lebih dari 5 tahun. Setidaknya sudah lebih dari 270 ribu orang meninggal dan lebih dari 11 juta orang mengungsi baik dalam negeri maupun di luar negeri termasuk ke Eropa. Sudarlun, bintang Leicester City Riyad Mahrez ikut merayakan kesuksesan timnya menjuarai Liga Inggris usai mengalahkan Everton 3-1 di Stadion King Power Inggris Sabtu malam. Mahrez juga merayakan kemenangan bersama tim dan keluarganya. Tribunnews.com melansir. Istri Mahrez, Rita Jonan Johal, turut berpesta merayakan kesuksesan suaminya. Tak hanya Rita, Mahrez juga didampingi oleh ibunda tercinta dan juga saudaranya. Mahrez merupakan fenomena di Liga Premier Inggris musim ini. Berkat penampilan apiknya, Leicester mampu menjuarai Liga Inggris untuk pertama kalinya sepanjang sejarah klub tersebut. Ibunda Mahrez tampaknya juga sangat berperan besar dalam kesuksesan anaknya itu. Seperti yang diketahui, sang bunda sempat meminta Mahrez untuk menolak tawaran untuk hengkang ke klub besar seperti Barcelona dan Arsenal. Ibunda berharap Mahrez bertahan di Leicester karena Leicester telah membuat karir Mahrez sukses dan Leicester adalah klub yang sempurna untuk Mahrez.